Masa Anda mau ke surga sendirian? Oh, saya kan sudah punya bidadari, biarin aja dia sendirian. Tidak. Ini gimana? Bingung saya.